macarin kamu gak jauh beda dengan main ludruk. Pakai nanya silsilah, golongan darah, ningrat atau umum. Biar ortumu senang, paklimu senang, budemu senang, embahmu juga senang. Gue ikut aja, cengar-cengir, mirip kebo di sawah. Biru sekarang pada ketawa. Pakde, Ude, dulu Ramasita sekarang si Madonna, dulu Gatot Kaca sekarang John Travolta. Aku hanya ingin bercinta dengan kamu sendiri. Gak perlu si anu, si itu, harus gini, meski gitu. Ini macarnya anakku. Labi itu wes rambutnya dowo, badannya tatan, nyane semrawut, solone jan. Meski gitu. Yeah.